artis yang punya suara merdu, bocah cilik yang punya suara sakti, yang kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara, kagak usah saya promosi, yang penting asik. Ada Ramayana, ada Randy Soteng, siapa dia kalau bukan Tasya Rosmala Nutesa. Ayo nduk, Cahayu anakku, Tasya. Sini dulu sayang ya. Ayo Dik, nganggur ini. Ini perdagangan sudah rindu sama sampean. Tak ngurus. Iya. Kasih dulu oplok-oploknya mana untuk Tasya. Selamat malam semuanya. Kabarnya baik ini, mas-masku semuanya. Baik ya. New Tessa, langsung saja. Jadi barang-barang lagi ya. Coba buat para sahabatku, SNC Indonesia. Kalau sudah Terima kasih. Assalamualaikum.